Mitra bisnis, pembaca Kompas tidak setuju dengan penghapusan sistem outsourcing yang dilakukan pemerintah untuk memberantas perusahaan supplier tenaga kerja yang eksploitatif. Dia berpendapat sistem outsourcing itu sudah ada dan digunakan sejak dulu, baik dalam skala perorangan seperti borongan membangun rumah maupun skala perusahaan seperti borongan melinting rokok. Dia menyarankan sebaiknya pelarangan outsourcing dihapus karena pekerja juga tidak bodoh. Jika tidak puas misalnya karena tidak dibayar setimpal, pasti sudah mengundurkan diri untuk mencari kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franciscus Welirang. Pak Frans, apa komentar Anda? Penghapusan mengenai sistem outsourcing itu bagi dunia usaha tentunya ada aktivitas-aktivitas tertentu ya, yang dalam arti kata tidak membawakan pengembangan karier, di mana outsourcing itu merupakan bagian, karena itu adalah sifat pekerjaan yang sifatnya mengulang. Nah, kalau dibaca inti dasarnya dari hal ini adalah sebetulnya keseimbangan. Keseimbangan itu duduknya, letaknya itu pada umpamanya undang-undang itu sendiri. Ya kan? Jadi undang-undang itu sendiri banyak berubah dibandingkan terdahulu. Terdahulu walaupun sebetulnya outsourcing itu minim sekali, di mana walaupun itu dikatakan ada pekerja borongan dan lain sebagainya. Namun yang sekarang kan sangat berbeda di dalam hal itu. Nah, kalau pekerjaan itu mengulang dan sifatnya terus-menerus, tentu ada satu batasan aktivitas. Nah, di mana kalau itu sudah mengulang, pada satu titik umur 40 karyawan itu sudah dianggap tidak produktif lagi. Karena tidak ada karier kan ke atas. Sehingga itulah yang mungkin yang dilihat oleh pengusaha demikian. Sedangkan letak dari karyawan perusahaan itu kan tidak ada material dan ada juga yang jadi ada tangible dan ada intangible yang sifatnya seluruh income kan, ya kan? Nah, outsource itu kan hanya material aja, intangible tidak merupakan bagian daripada perusahaan. Lalu bagaimana Bapak menilai sikap pemerintah terkait munculnya peraturan-peraturan baru mengenai masalah perburuhan ini? Ya, lihatnya kan popularitas di dalam hal itu, ya kan? Jadi tekanan sedikit tanpa melihat dasar-dasar dalam ini, ya sudah. Itu kan kenyataan. Seharusnya kan tidak demikian, kan? Seharusnya ada suatu proses pembahasan. Dan kita melihat. Harusnya kan melihatnya kan totalitas keseluruhan. Masa kerja di dalam satu perusahaan itu berapa lama. Dan itu ada dua tingkatan. Managerial dan non-managerial, kan? Nah, saya kira itu hal-hal yang merupakan hal yang perlu menjadi pembahasan. Tapi ini kan hanya melihat sejenak gitu loh, yang sebetulnya tidak betul. Demikian Ketua Apindo Franciscus Welirang, saya Wendy Lim.